Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti atau para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, di 14.6 AM atau para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107.7 FM. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram yang Sabtu yang lalu sudah sampai pada bab Jumat, dan hadis yang kita bahas kemarin adalah hadis yang apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumatnya boleh tidak dilakukan bagi yang sudah melakukan sholat Id. Kita teruskan di hadis berikutnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat Jumat, hendaklah dia sholat setelahnya 4 rakaat. Sholat sunat ba'da jumat. Hadis ini riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 881, sanadnya sahih. Idza shalla ahadukumul jumat, maknanya idza farraga minha, bila sudah selesai melakukan sholat Jumat, fal yusalli, huruf fa di sini berkaitan dengan fi'il jawab, Jawabnya adalah yusolli. Dan huruf syaratnya adalah idza. Idza shalla, apabila salat ahadukum, salah seorang di antara kalian, maka yusolli-nya menjadi syarat. Dimatikan lagi. Maka yusolli-nya menjadi syarat. Menjadi jawab. Dan ini menunjukkan bahwa salat 4 rakaat ba'da salat Jumat dilakukan secara langsung. 4 rakaat ini zahirnya adalah dengan satu kali salam. Tapi menurut salah satu pendapat, hendaklah dilakukan dengan 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, tanpa salam di tengah-tengah 2 rakaat. Dan yang kedua 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun orang yang berpendapat 4 rakaat langsung berdasarkan zahir dari hadis ini. Adapun orang yang berpendapat, para ulama yang berpendapat 2 rakaat, 2 rakaat, menyatakan bahwa hadis-hadis yang mutlak harus dibawa kepada makna yang muqayyad. Dan hadis yang muqayyadnya diterangkan di dalam hadis lain yang pernah juga kita bahas. Nabi SAW bersabda, salatul laili wan nahar mathna mathna, salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berdasarkan hal inilah, maka setiap salat sunat yang di dalam salah satu hadis diterangkan 4 rakaat, maknanya adalah 2-2 sampai 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang aneh adalah orang-orang yang beralasan, kata mereka, kalau 2 rakaat, 2 rakaat, nanti dikhawatirkan 2 rakaat tersebut dianggap oleh orang sebagai tambahan dari sholat Jumat, sehingga menjadi dianggap 4 rakaat. Makanya yang lebih afdol, kata mereka, hendaklah langsung 4 rakaat. Dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, naqul hadhil munasabah taqisu alaikum, alasan itu malah berbalik kepada kalian, jadi bumerang. Karena apa? Kalau kita langsung 4 rakaat, nanti orang malah menyangka itu salat duhur yang dilakukan setelah salat Jumat. Walhasil bagaimanapun lebih selamat untuk melakukan 2 rakaat, 2 rakaat daripada 4 rakaat, 4 rakaat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusolli ba'daha arba'an," hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Huruf lam dalam hadis ini disebut lam amr. Fal yusolli, lamnya lam amr, yusollinya fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari yang majzum, yang jazm, dijazmkannya oleh siapa? Oleh lam amr. Lam amr termasuk diantara awamil jawazim, amal-amal yang menjazmkan. Dan tanda jazmnya di sini dengan dibuangnya huruf illat. Huruf ya di akhir yusolli dibuang, jadi fal yusolli. Secara lafaz sama fal yusolli, tapi secara tulisan berbeda. Huruf ya-nya di akhir dibuang, fal yusolli ba'daha arba'an. Lamnya lam amr, dan pada asalnya lam amr itu menunjukkan wajib, tetapi karena adanya qarinah, qarinah itu dalil lain yang membelokkan, maka beloklah hukum asal wajib menjadi sunnah karena ada qarinah tadi. Al aslu fil amri lil wujub illa ma qama dalilun ala khilafi. Pada asalnya amr itu, perintah itu menunjukkan wajib kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkannya. Maka beloklah dari hukum asal wajib menjadi sunnah. Adapun dalil yang membelokkannya banyak, diantaranya hadis Mu'ad. Rasul alaih salatu wassalam berkata kepada Mu'ad, ketika Mu'ad akan diutus ke negeri Yaman, salah satu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau menyatakan, a'limhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawat. Ajarkan kepada mereka bahwa sungguhnya Allah memerlukan kepada mereka salat yang 5 waktu. Selain yang 5 waktu, tidak ada lagi yang fardu. Hadis Mu'ad tersebut sahih, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam bab zakat, dalam kitab zakat, dan ini juga dibahas oleh para ulama dalam kitab tauhid, karena hadis ini menerangkan diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman yang mayoritas penduduknya Nasrani. Innaka satati qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma yad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Engkau hai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Hadis itu sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, salah satunya ajarkan, kalau mereka sudah memahami la ilaha illallah, ajarkan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Selain yang 5 waktu, tidak ada lagi yang wajib. Termasuk ketika orang Arab Badui datang bertanya tentang kewajiban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah mewajibkan kamu melakukan salat yang 5 waktu. Dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha, ada enggak kewajiban lain selain itu bagiku? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a, tidak, kecuali kalau kamu mau melaksanakan salat sunnah, maka barulah kamu boleh menambah dengan selain yang fardu tadi. Walhasil, walaupun di sini bernada perintah, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an, bila salah seorang di antara kalian selesai melakukan salat Jumat, hendaklah dia melakukan salat 4 rakaat setelahnya. Salat 4 rakaat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, fihi dilalatun ala anna lil jumu'ah sunnatan ba'daha wa annaha 4 rakaat tusalli rakaatain rakaatain. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa Jumat itu ada sunnat ba'danya, sunnat ba'diyah, dan ini 4 rakaat, tapi dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Ini yang pertama. Kedua, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ba'da al-jum'ah rak'atain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat ba'da Jumat 2 rakaat. Ini apa yang dilihat oleh Ibnu Umar, 2 rakaat. Dan di dalam hadis lain persaksian dari istrinya, bila beliau pulang dari Jumatan beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Sehingga para ulama memadukan 4 rakaat itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumahnya. Ketika 2 rakaat di masjid terlihat oleh Ibnu Umar lalu diberitakan. Tapi Ibnu Umar tidak melihat 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Dalam Sunan Abu Daud disebut kana yusalli sittan. Beliau salat 6 rakaat seusai salat Jumat. Jadi ada keterangan yang menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat pada Jumat, ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 6. Semuanya sahih. Riwayat Imam Abu Daud yang 6 rakaat sahih. Riwayat dari Ibnu Umar, Bukhari dan Muslim yang menyatakan 2 rakaat sahih. Riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat juga sahih. Semuanya sahih. Terus yang benar yang mana? Tuh, yang 2, yang 4 atau yang 6? Semuanya benar. Sehingga berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, in syaa'a yusalli rak'atain wa in syaa'a yusalli arba'an wa in syaa'a yusalli sittan fa ayyuha fa'ala hasanun wal kullu kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, siapa yang mau 2 rakaat silakan salat 2 rakaat. Siapa yang mau 4 silakan, siapa yang mau 6 juga silakan. Mana saja yang mau dilakukan semuanya bagus karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah faedah yang kedua. Jadi kita boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi semuanya dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis yang umum tadi bahwa salatul laili wan nahar masna masna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Faedah ketiga, wala sunnata ratibah lil jumu'ah qablaha. Tidak ada salat sunnat rawatib qablah. Qabla atau qabliyah Jumat itu tidak ada. Faidha kammalahu akhadan Nabi Sosan fil khutbah min ghairi faslin. Bila Nabi SAW menyuruh Bilal untuk adhan, fa innan Nabi SAW kana yakhruju min bayti wa yas'adu al mimbar thumma ya'khudhu Bilal fil adhan fa idza kammalahu akhadha an-nabi sallam fil khutbah min ghairi faslin. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka keluar dari rumahnya masuk masjid dan beliau langsung naik mimbar. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Beliau langsung menyuruh Bilal untuk azan. Bila Bilal selesai azan, Nabi langsung khutbah tanpa ada pemisah. Tidak sholat tahiyatul masjid, tidak sholat qobla. Oleh karena itulah maka pernah ketika dulu saya Sebelum Jumatan selalu tahiyatul masjid, masuk masjid selalu tahiyatul. Suatu saat ada tamu dari Saudi. Hari Jumat. Jumatan di sana. Saya masuk lalu salat tahiyatul masjid 2 rakaat langsung khutbah. Selesai salat dia bertanya, "Saya lihat antum tadi salat tahiyatul masjid. Ada enggak satu dalil dari Nabi SAW ketika khutbah Jumat, salat Jumat melakukan tahiyatul masjid sebelum khutbah?" Saya bingung, enggak boleh sajong-jongan. Emang enggak boleh? Bukan enggak boleh, sunnahnya Nabi SAW langsung. Oh iya, syukron, saya bongkar-bongkar kita pikir enggak nemu betul. Akhirnya sejak saat itu tidak. Jadi Nabi SAW keluar dari rumah, masuk masjid, langsung naik mimbar dan salam. Kemudian khutbah. Tanpa ada terselingi antara azan dengan khutbah. Berkata Syekhul Islam, juga Al-Imam Ibnu Qayyim dan mayoritas ulama disebut, qala Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa jam'un minal ulama, sejumlah ulama. La sunnata lil jum'ah qablaha wa huwa as-sahu qawlai al-ulama wa alaihi tadullu sunnah. Kata sejumlah ulama tadi, tidak ada salat sunnat qabla jum'ah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama yang ditunjukkan oleh sunnah. Dan dia berkata, wa hadha madhhabu Syafi'i wa alaihi jamahirul a'immah. Ini juga pendapat Imam Syafi'i dan jumhur para ulama, jumhur para imam. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya juga menyatakan, dalam kitab Al-Um juga menyatakan bahwa tidak ada qabla jum'ah. Tapi biasanya yang melakukan qabla jum'ah semua ngaku apa? Syafi'i. Entah apa mereka membongkar kitab Al-Um apa tidak. Tapi yang jelas disebutkan, wa hadza madhhabu Syafi'i wa alaihi jamahirul a'immah. Ini juga pendapat yang dipegang oleh jumhur para imam. Wa'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rawatib as-salawat wa lamma lam yadhkur laha ratibatan illa ba'daha ulima annahu la ratibata laha qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung, menyebutkan salat-salat sunnah rawatib dari seluruh salat fardu. Dan ketika Nabi tidak pernah menyebut sholat sunnah untuk Jum'at kecuali hanya sholat sunnah ba'da, maka diketahui bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib qobla bagi Jum'at. Oleh karena itulah, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti tidak disyariatkan, dan meninggalkan hal tersebut berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan qabla jum'ah adalah sunnah Nabi. Karena Nabi pun meninggalkan qabla jum'ah. Dan ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Syekh Ali Hasan Al-Athari dalam kitab Ilmu Usulil Bid'ah menjelaskan ada dua jenis sunnah, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berupa fi'il, berupa pekerjaan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sunnah beliau. Kita pun disunnahkan juga melakukannya. Melakukannya berarti mengikuti sunnah Nabi. Ini yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Kedua, sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah sunnah yang berupa Nabi sengaja meninggalkan amalan tertentu. Meninggalkannya merupakan sunnah Nabi dan disebut sunnah tarkiyah. Contohnya qabla Jum'at, sholat sunnat qabla Jum'at sengaja oleh Nabi ditinggalkan, tidak dilakukan. Meninggalkan alias tidak melakukannya merupakan sunnah Nabi. dan melakukannya berarti menyimpang dari sunnah Nabi. Seperti bersalaman ba'da sholat fardu, Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Padahal Nabi mengiming-imingi keutamaan bersalaman secara umum. Orang yang bersalaman antara dua orang muslim ketika bertemu banyak faedahnya, di samping menyatukan hati, menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, juga menggugurkan dosa antara dua orang itu. Idzal taqal muslimani tsumma tasafaha tahattat dzunubuhuma min baini asabihima kama tahattat al-warqah min asy-syajar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila dua orang muslim bertemu lalu dua-duanya bersalaman, berguguranlah dosa-dosa dari selak-selak kedua jari orang itu sebagaimana bergugurannya daun-daun kering dari pepohonan. Makanya kalau Nabi bertemu dengan siapapun, salam. Para sahabat juga begitu. Kalau para sahabat berangkat berdua, di depan ada rumah, satu ke kiri, satu ke kanan, di sana bertemu lagi, salaman lagi. Ada pohon, satu ke kiri, satu ke kanan, salaman lagi. Ada batu, bukit kecil, satu ke kiri, satu ke kanan, ketemu lagi, salaman lagi. Karena merasa apa? Kata orang Sunda mah, kabita ku kautamaan sasalaman. Teriming-iming, tertarik dengan keutamaan bersalaman. Tapi anehnya, begitu hebat keutamaan bersalaman itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setiap selesai sholat fardu, baik yang lima waktu ataupun sholat apapun, sholat Jumat, sholat Id, termasuk juga sholat-sholat yang dilakukan berjamaah dalam jumlah besar seperti sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat-sholat yang lain. Tidak pernah Nabi dan para sahabat bersalaman. Kenapa? Apakah lupa? Bukan. Masa lupa tiap hari lima kali? Padahal hafalan Nabi dan para sahabat jauh di atas kita. Mereka lupa, kita ingat kan? Nggak mungkin ya. Kedua, apakah mungkin Nabi dan para sahabat dekabita, tidak tertarik dengan keutamaan bersalaman? Nggak mungkin tidak tertarik. Masa kita tertarik, mereka enggak? Bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik. Terus karena apa? Karena begitulah sunnahnya. Seusai sholat fardu atau sholat apapun, sunnahnya tidak bersalaman. Karena Nabi meninggalkan bersalaman ba'da sholat fardu, dan meninggalkan bersalaman berarti sunnah. Dan itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Termasuk dua rakaat qabla Jumat, disebutnya sunnah tarkiyah. Jadi siapa yang ingin memperoleh pahala sunnah ketika Jumat, maka janganlah melakukan sholat qoblah. Berkata Abu Syamah, wa ma waqa'a min ba'di sahabah annahum kanu yusalluna qoblal jumu'ah fa min babi tatawil mutlaq wa laysa bimunkar. Wa innamal munkar i'tiqadul 'amah wa ba'dul mutafaqqiha anna dhalika sunnatun lil jumu'ah qablaha. Kata Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits, beliau nyatakan apa yang terjadi di sebagian sahabat, sahabat Nabi, bahwa mereka salat sebelum Jumat. Sebelum Jumatan, para sahabat ada yang sholat. Maka kata beliau, ini termasuk bab tatawu mutlak, sholat mutlak. Dan ini bukanlah sesuatu yang mungkar dan dilakukan sebelum adzan. Hanyalah yang mungkar itu apa yang diyakini oleh orang-orang umum bahwa itu adalah sunat qabla Jumat. Karena para sahabat sholatnya itu sebelum azan, dan kalau sebelum azan tentu saja bukan qiblah. Karena kalau sudah azan Nabi SAW langsung khutbah, dan ketika khutbah mustahil para sahabat sholat. Berkata Syekhul Islam, al-aula liman ja'al jum'ah ayyashtaghila bis-shalah hatta yakhrujal imam lima fis sahihi thumma yusalli ma kutiba lahu. Yang lebih utama adalah orang yang akan mendatangi Jumat, hendaklah dia menyibukkan diri dengan sholat yang banyak sampai imam keluar. Sampai imam keluar, datang, masuk ke masjid, lalu khutbah. Baru dia berhenti. Berdasarkan sebuah hadis sahih, "Tsumma yusolli ma kutiba lahu." Kemudian dia sholat semampu dia. Jadi orang yang mandi pada hari Jumat, kemudian setelah itu pergi ke masjid secara tenang, masuk ke masjid dan tidak melangkahi bahu-bahu orang dengan cara yang menyakiti, tsumma yusolli ma kutiba lahu, lalu dia sholat semampu dia. Sebagian ulama menyebut sholat sunat mutlak, sebagian ulama menyebut sholat intidhar hatta yakhrujal imam, sampai imam keluar. Imam masuk ke dalam masjid lalu naik ke atas mimbar, barulah berhenti. Maka itu boleh dilakukan dan bukan sebuah kemungkaran, tapi tidak dianggap qobla jumu'ah. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam sholat Jum'ah sama sekali tidak ada yang namanya sunnah qobliyah. Termasuk apa yang dilakukan atau yang terjadi di Mekah dan di Madinah, di dua Masjidil Haramain, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Setelah azan yang pertama, orang-orang banyak sholat. Imamnya sendiri tidak sholat. Saya lihat langsung. Imam dan berapa masyih yang mendampingi yang disuruh tidak sholat. Lalu setelah itu barulah azan yang kedua. Dan setelah azan yang kedua barulah imam naik ke atas mimbar lalu memulai khutbahnya. Dan kita pernah bahas azan dua kali ini, yang di zaman Nabi SAW Abu Bakar dan Umar tidak dilakukan, adapun di zaman Utsman dilakukan sebagai ijtihad Utsman. Dan apa yang menjadi ijtihad Utsman termasuk sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Karena beliau khalifah dan Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdin min ba'di." Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggal. Dan para ulama sepakat Utsman termasuk salah satu khalifah yang rasyidin. Ijma' kaum muslimin. Kalau Syiah bukan, itu bukan kaum muslimin sih. Ijma' kaum muslimin, empat khalifah pertama adalah khulafaur rasyidin. Termasuk Utsman. Kalau Utsman menetapkan sesuatu berdasarkan ijtihadnya, maka itu sunnah khulafaur rasyidin yang wajib kita ikuti. Apa alasan Utsman mengadzankan dua kali di Jumat? Karena saat itu kekuasaan kaum muslimin semakin melebar. Dan teritorial atau kota Madinah secara geografis sudah semakin meluas. Sedangkan masjid hanya satu, Masjid Nabawi. Ada Quba memang, tapi jauh. Sehingga apabila tidak diingatkan bahwa hari itu hari Jumat, khawatir orang lalai. Untuk mengingatkannya, Utsman ijtihad. Diazankan, disuruh orang azan. Dan tak ada seorang pun sahabat yang membantahnya. Di pasar, di jalan, di beberapa penjuru untuk mengingatkan orang itu hari Jumat. Orang pun tahu ini hari Jumat, maka siap-siap. Alasannya pertama meluas, Tidak seperti zaman Nabi dan Abu Bakar. Yang kedua, saat itu belum ada jam. Sehingga itu jam sudah ada apapun. Kalau itu sudah ada, tidak semua orang punya jam. Tidak semua orang tahu waktu kapan hari apa sholat Jumat. Sehingga kalau tidak ada yang mengingatkan, maka orang bisa kebablasan tidak Jumat. Belum ada loudspeaker seperti sekarang. Adzan di mana-mana kedengaran. Saat itu tidak. Maka diingatkan dengan cara adzan. Sejak zaman itu terus berlangsung sampai sekarang. Tapi berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sesuai dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, di mana semua orang sekarang sudah hampir semuanya memiliki jam tangan. Bahkan HP ada jamnya. Kedua, hampir setiap RW ada masjid. Kalau di kita bukan hampir, kadang-kadang satu RW 2-3 masjid. Padahal enggak boleh itu. Satu RW cukup satu agar kaum muslimin terkonsentrasi fokus di satu masjid itu ya. Kalau ada dua, ada tiga, terpecah-pecah. Itu kosong, ini kosong gitu ya. Di sana cuma bertiga, di sini cuma berdua. Mending digabung berlima gitu kan. Pahalanya lebih gede. Jadi begitu azan tuh, semua masjid mengumandangkan azan dengan azan terdengar. Apalagi orang punya jam. Apalagi di tempat-tempat umum juga biasanya ada jam. Di stasiun ada jam, di mall ada jam, di terminal ada jam, di tengah kota ada jam gitu kan. Terus orang juga punya jadwal sholat dan bisa memperkirakan kapan Jumatan. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dipakai oleh Utsman untuk mengadakan azan pertama di hari Jumat sekarang sudah tidak relevan lagi. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan, seandainya Utsman masih hidup sekarang, saya dia akan menghapuskan azan yang pertama. Karena sudah tidak ada lagi alasan untuk menetapkan adanya azan awal di hari Jumat. Karena orang semua sudah punya jam. Setiap RW ada masjid, ada speaker yang dikumandangkan adzan, bahkan beberapa masjid jauh sebelum adzan jam 12 mulai sholat, dari jam 11 sudah banyak yang nyetel apa? Murattal di masjid-masjid. Sehingga orang-orang semuanya pada tahu bahwa itu hari Jumat. Maka tidak ada lagi alasan untuk mengumandangkan adzan yang pertama. Oleh karena itu, siapa yang mengumandangkan adzan pertama pada hari Jumat di zaman sekarang, dia tidak mengikuti sunnah Utsman. Karena Utsman mas saat itu ada alasan. Sekarang semua alasan itu sudah tidak relevan. Maka kembali ke seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini isyhat salah satu di antara ulama pada zaman Kiwar. Walhasil, adanya azan pertama mendorong orang untuk apa? Untuk salat sunat qobla. Ya, biasa begitu. Kita pertanyakan, yang menandai masuknya waktu Jumat itu azan pertama atau azan kedua? Mereka juga bingung. Azan pertama untuk apa? Azan kedua untuk apa? Kalau dikatakan azan kedua masuknya tuh, kalau yang pertama sekedar mengingatkan itu hari Jumat. Lalu sholat mereka sebelum azan kedua, sholat apa? Qobla? Kalau qobla kan harus sudah masuk ya. Harus sudah masuk azan. Inilah penjelasan tentang masalah ini. Berdasarkan hal itulah, maka hadis ini menerangkan sunnahnya melakukan 4 rakaat ba'da sholat Jumat, yang pelaksananya 2 rakaat 2 rakaat. Boleh 2 rakaat itu dilakukan di masjid, 2 rakaat 2 rakaat dan 4. Boleh dua-duanya di rumah. Boleh 2 rakaat di rumah dan 2 rakaat di masjid. Mana yang paling afdol? Syekh Mansur menyatakan yang paling afdol adalah dua-duanya dilakukan di rumah. 4 rakaatnya ini 2 rakaat dilakukan di rumah. Berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman hadis bahwa Nabi SAW bersabda, afdolus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu harus di masjid. Selain sholat fardu, semua, hampir semua sholat sunat lebih utama dilakukan di rumah, kecuali satu sholat yang harus di masjid. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kalau di rumah atau tahiyatul rumah, murid. Tahiyatul bait. Itu mah harus di masjid, penghormatan kepada masjid. Apapun selain itu seperti umpa qobla dan ba'da, tahajud, termasuk juga syukrul wudu bagi yang suka melakukan syukrul wudu, demikian juga duha dan yang lain-lainnya, maka lebih utama untuk dilakukan di rumahnya. Berdasarkan keumuman hadis, afdolus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama seseorang, sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Barulah itu harus dilakukan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, cukup sampai di sini saja sore hari ini karena maghrib ini jam 6 kurang seperempat ya. Kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab lebih lama waktunya daripada yang biasa. Pertanyaan pertama. Ustaz, terkadang anak terlambat datang sholat Jumat. Khatib sudah memulai khutbah Jumat. Apakah masih disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Iya, seperti hadis yang sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu ya. Sampai Nabi sedang khutbah, ada orang masuk langsung duduk ditegur. Apa kamu sudah sholat? Belum. Berdiri dan sholat. Iya, disunahkan sholat. Walaupun imam sudah memulai khutbah, tapi sholatnya yang ringan, jangan baca yang panjang. Ketika hujan saat awal Jumatan, apa harus nunggu hujan berhenti lalu pergi ke masjid untuk sholat Jumat, atau boleh langsung sholat zuhur? Apakah sholat sunat qabla maghrib dan isya ada? Ada. Baik. Kalau kita pas sudah siap berangkat untuk sholat Jumat, gerta hujan. Ya, hujan. Dan waktu sholat Jumat sudah masuk, kita sudah mendengar suara azan dari masjid. Kita tidak bisa ke masjid untuk sholat Jumat karena hujan. Boleh nggak kita sholat di rumah? Boleh, tapi dulu. Kapan waktunya? Waktunya dibolehkan ketika sudah mulai masuk zuhur, kecuali kalau khutbah imam dari masjid itu dekat dan terdengar ke rumah kita, sehingga apabila kita melakukan sholat zuhur terganggu karena terdengar jelas, maka boleh diundurkan sampai selesai. Demikian juga para akhwat, para wanita yang tidak sholat Jumat untuk sholat zuhur di rumah. Apakah boleh enggak dilakukan pas azan berkumandang selesai, yang laki-laki khutbah, kita sholat? Boleh. Lebih awal lebih bagus. Tapi bila khutbah imam terdengar ke rumah, sehingga apabila kita sholat zuhur terganggu dengan khutbah tersebut, maka lebih baik untuk diundur sebentar sampai gangguan itu hilang. Adakah sholat sunat qabla maghrib dan isya? Ya, nanti ini kita bahas sholat. Kalau qabla maghrib ada, tapi bukan mu'akkad. Siapa yang mau silakan. Siapa yang tidak ya enggak apa-apa. Adapun qabla isya, maka tidak ada dalil tentang adanya qabla isya. Hukum mendengarkan murattal sambil melakukan kegiatan lain seperti naik motor, baca buku, menulis, Apakah yang demikian itu dibolehkan? Karena ada beberapa orang mengatakan itu tidak boleh karena seolah-olah mengacuhkan. Pertama, mendengarkan murattal Al-Qur'an hukum asalnya bagus, baik, ya. Kecuali apabila kita sedang melakukan sebuah aktivitas yang lebih utama daripada mendengarkan murattal Al-Qur'an. Seperti contoh sedang Jumatan atau sedang pengajian seperti ini, buka HP yang di HP kita ada murattalnya, pasang earphone, kemudian disetel. Ini mau dengar murattal mau ngaji. Maka jangan, enggak boleh seperti ini. Adapun kalau umpamanya kita sedang bekerja kemudian menyetel murattal Al-Qur'an sambil memurojaah hafalan kita. Kedua, mungkin sambil belajar menyimak tajwid dan makhraj dari qari yang baca Al-Qur'an. Ketiga, kondisikan suasana di rumah kita, suasana hati dan pikiran kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak mendengar secara baik karena konsentrasi kepada pekerjaan, seperti boleh, tidak apa-apa dan tidak dianggap melecehkan mengacuhkan Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ke Ka'bah untuk tawaf, dipanggil di pinggir Ka'bah itu ada seorang sahabat yang sedang baca Al-Qur'an. Beliau tetap tawaf sambil sahabat ada di sana membacakan Al-Qur'an, dan setelah selesai tawaf beliau pergi langsung. Dan itu menunjukkan dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau adzan yang sebelum adzan sholat subuh itu ada dasarnya tidak? Ada, sudah kita bahas adzan awal sebelum subuh ya. Kalau hukum emotikon, apa itu? Oh, yang senyum-senyum di BB ya. Seperti itu apa boleh apa tidak? Oh, seperti ini ada di kertasnya. Ada yang nyengir ya, ada yang ngeleong. Syahlu Semin pernah ditanya boleh, karena itu bukan gambar makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya saya baca, sebab saya pernah tidak baca dikritik. Kata si pengkritik itu, Ustaz, kalau kami menyebut AWW atau ASWRWB, Ustaz suka marah. Tapi ketika kami tulis lengkap, Ustaz tidak baca. Iya, benar. Syukran atas teguran. Ustaz tadi menjelaskan sholat tahiyatul masjid tidak dilakukan. Apakah untuk orang khutbah atau semua jamaah? Hanya untuk imam. Baik untuk khutbah ataupun untuk sholat yang lima waktu. Hanya untuk imam. Kalau yang lain ya disunahkan tahiyatul masjid. Sebagaimana anak ada yang durhaka kepada orang tua atau istri yang nusuz kepada suami, apakah suami pun ada yang nusuz kepada istri? Bukan nusuz, tapi zalim. Siapa umpamanya suami yang memberikan beban tugas melebihi kemampuan istrinya, zalim dia. Siapa umpamanya suami yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya padahal dia mampu memenuhinya, zalim dia. Siapa suami yang memperlakukan istrinya dengan kasar, tidak lemah lembut, padahal wanita membutuhkan perlakuan yang lemah lembut, maka zalim dia. Jadi istilahnya bukan nusuz, tapi zalim. Apa bedanya? Istilahnya aja udah beda. Apakah dosa? Enggak, sama dosa. Zalim dosa, nusuz lebih dosa lagi. Tolong berikan beberapa contoh. Sudah tadi ya. Kalau umpamanya istri bikin kopi kemanisan, langsung ditampakkan ke muka kamu, bisa gak bikin zolim gitu. Atau kepahitan, kurang gula, ini kopi ini seperti wajahmu, zolim gitu. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang yang mencukupkan kitab Bulughul Maram sebagai pegangan kitab fikih dan ia berpikir tidak perlu kitab lain? Kalau ada dengan syaratnya iya. Tapi kalau hanya hadis, lalu hadis itu langsung difahami, itu berbahaya. Difahami oleh ilmu yang ala kadarnya, padahal dia tidak memenuhi persyaratan untuk bisa memahami secara langsung. Karena Bulughul Maram hanya hadis, ayat ya ada sebagian dan hadis, tidak ada penjelasan. Lalu dia memahami langsung dari hadis yang berbahasa Arab itu, apalagi cuma lihat terjemah, bahaya itu. Ya, bisa terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Maka jangan. Tapi kalau ada penjelasan syarat dan dia punya kemampuan untuk itu, atau kajian seperti dengan mendengarkan, insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan fikih. Apalagi dalam penjelasan di sini juga ada perbandingan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan memilih mana pendapat yang dirasa lebih kuat. Tapi toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jika sunnahnya bagi seseorang, seorang imam tidak melaksanakan sholat sunnah, tapi langsung naik mimbar, bagaimana jika imamnya datang tidak di awal di masjid, sedangkan tidak ada ruangan khusus untuk nunggu untuk imam, apakah langsung duduk? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ya sholat tahiyatul masjid dulu. Kalau umpamanya ada khutbah, jadwal khutbah di tempat lain, jam 12 sudah datang dan tidak disediakan tempat, langsung silakan ke masjid. Iya. Karena apa? Karena saat itu dia tidak langsung naik ke atas mimbar. Dia mau duduk dulu di masjid dan kena dengan keumuman hadis yang tadi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atayn. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Kalau khatib kan tidak apa namanya tidak duduk, langsung berdiri. Duduk juga tidak dalam masjidnya, tapi di mimbar. Kalau ini duduk di dalam masjid. Apakah hukum makmum? Apakah hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Kalau sholatnya sholat yang sirriyah, sirriyah itu yang apa? Disirkan seperti duhur dan asar, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Adapun kalau pada sholat jahriyah seperti Jumatan, seperti Maghrib, Isya dan Subuh, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang menyatakan iya, berdasarkan keumuman hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Termasuk juga ada ketika seseorang membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menegur, siapa yang tadi membaca? Saya. Jangan kamu baca apapun illa bi ummil Quran, kecuali ummul Quran itu Fatihah. Maka walaupun umpama salat jahriyah, makmum baca Fatihah. Kapan? selesai imam baca Fatihah bila ada waktu. Kalau tidak ada waktu, maka dia membaca secara cepat tanpa menghilangkan makna atau melanggar aturan tajwid makhraj ketika membacanya. Yaitu ketika imam membaca surah. Yang berpendapat seperti ini di antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah, di antara Syaikhul Muslim Al-Abbad hafizahullah, salah seorang pengajar tetap di Masjid Nabawi dan seterusnya. Pendapat kedua menyatakan kalau imam baca keras maka makmum tidak lagi wajib berdasarkan banyak dalil. Pertama Al-Qur'an. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Qur'an kepada diam dan dengar. Ayat ini tentang sholat berjamaah. Bukan di luar. Karena kalau di luar Nabi SAW seperti tadi ada yang baca Qur'an, Nabi tawaf kemudian pergi. Tidak mendengarkan. Jadi ayat tadi di dalam sholat. Kedua, hadis menyatakan anna qira'atul imam li qira'atil ma'mum. Bahwa qira'ah atau bacaan imam itu untuk bacaan ma'mum. Sudah tercakup. Dan yang ketiga, hadis Abu Bakr yang apabila seseorang kebagian ruku walaupun tidak kebagian Fatihah bahkan tidak kebagian surat tapi kebagian ruku, dia dapat rakaat tersebut. Terlebih apabila makmum harus membaca, ya. Kapan bacanya? Kalau umpama yang bacanya ketika imam membaca surat, maka akan bertubrukan, tidak ada manfaatnya bacaan surat imam dan saling mengganggu, kan gitu. Kedua, bagaimana kalau umpamanya imam tidak membaca surat karena surat itu hukumnya apa? Sunnah. Begitu Fatihah amin waladhdallin amin kemudian langsung ruku. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Wajib dia ikut ruku. Oleh karena itulah maka pendapat yang kedua menyatakan kalau imam membaca secara jahar makmum tidak lagi perlu membaca. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau kita wudu tapi rambutnya masih diikat? Apakah sah wudunya? Sah. Boleh diikat. Kalau ada tip X di tangan, apakah wudunya sah? Apa tip X itu menghalangi sampainya air ke kulitnya? Tidak? Yakin? Ragu dia. Lihat saja, kalau menghalangi maka tidak sah. Tapi kalau umpamanya nyerap sampai ke kulitnya maka boleh. Seperti contoh umpamanya inai pacar, bukan kabobo. Pacar itu apa ya? Sejenis apa? Daun gitu ya, daun tertentu, daun inai namanya. Kalau di kita kan suka dibuat kutek di kuku. Tapi kalau di Timur Tengah, inai itu untuk membuat hiasan di tangan, kadang di badan. Bagi para wanita. Jadi di tangannya itu ada gambar bunga. Ada gambar apa sesuai dengan keinginan dia gitu, pakai inai. Dan itu menyerap air, tidak menghalangi sampainya air. Nah, itu bisa dihapus, bisa. Oleh karena itu kalau yang seperti itu boleh berwudu dengan keadaan seperti itu. Adapun kalau bahan tip X itu menghalangi sampainya air ke kulit maka tidak boleh. Kutek juga begitu. Kalau kutek tersebut ya yang dipakai di kuku ada yang warna ungu, ada yang warna merah, ada yang hitam, macam-macam kan. Kalau bahannya menghalangi sampainya air ke kuku ketika wudu maka tidak boleh, harus dikeruk, dikerik atau dikerok sampai bersih lalu air wudu sampai ke kuku. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak sampai sayang ini nguteknya aja lama terus dibiarkannya juga sampai apa? Sampai kering lama ditiupin, kadang-kadang dikipas angin begitu. Pas lagi gitu ngong azan, aduh belum wudu, kering lagi, ribet. Maka tidak boleh. boleh enggak perempuan sholat Jumat di masjid sah atau tidak? Ikhtilaf juga, sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada para wanita yang sholat Jumat dan dibiarkan. Tapi lebih utama untuk tidak. Apalagi di kita sekarang, karena apa? Karena timbul motor, laki-laki aja penuh, enggak ketampung ya. Coba gerak sholat Jumat di Masjid Raya Cipaganti ini. Ini jalan diblokir, ditutup selama Jumatan, padahal tidak ada wanita. Bayangkan kalau ada wanita, mungkin diciwok sholat ini. Boleh enggak kalau berdoa dalam sujud akhir dalam sholat wajib? Boleh, tapi jangan khususkan. Khusus setiap sujud akhir doa. Karena apa? Karena doa dalam sujud, di sujud mana saja. Sujud awal, yang kedua, yang ketiga, termasuk sujud akhir. Dibolehkan. Kekeliruan orang memahami khusus di sujud akhir. Dan tidak dilakukan di sujud-sujud yang lain. Dan itu lebih utama, dan itu diperintahkan. Karena apa? Inna aqraba ma bainal amdi wa rabbihi wa huwa sajid. Fa'aktiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seseorang dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Bagi akhwat, di studio siapa? Muzayyin, ada pertanyaan? Ya, silakan cicing wae atuh. Dari Pak Tatan di Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tatan sholat Jumat di hari ini. Pelaksanaannya di kotor, tapi apakah pelaksanaannya seperti sholat Jumat ya? Ceramah pagi dulu baru kemudian sholat dua rakaat. Sholat Id apa sholat Jumat? Sholat Jumat. Sholat Jumat pada waktu ini tidak ada bedanya dengan sholat Jumat biasa, tidak di kosor. Biasa khutbah dulu, ya dua kali khutbah, selesai itu lalu sholat Jumat dua rakaat. Tidak ada perbedaan sama sekali, ya baik di hari Id ataupun di hari-hari yang lain. Bagi akhwat, pahalanya besar di masjid apa di rumah? Di rumah. Berdasarkan hadis tentang hal itu, bahwa la tamna'u ima Allah masajidlah wa buyutuhunna khairul lahum. Jangan kalian larang para wanita untuk ke masjid Allah, tapi rumah mereka lebih baik daripada masjid. Padahal itu di Madinah, yang sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Itu juga berlaku bagi wanita di Mekah. Padahal di Mekah, di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat. Tapi kata Nabi SAW, rumah mereka lebih baik daripada masjid. Makna khairul lahuna ay aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Apalagi dengan masjid yang lain. Yang termasuk sholat sunat dalam fardu yang 14 rakaat itu apa saja? Dua rakaat qabla subuh. Dua rakaat atau empat rakaat qabla zuhur. Dua rakaat, empat rakaat ba'da zuhur, atau dua rakaat atau empat rakaat ba'da zuhur. Dua rakaat ba'dal maghrib dan dua rakaat ba'dal isya. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haruskah khatib Jumat juga bertindak sebagai imam? Ini sudah dijelaskan kemarin. Bolehkah seorang imam berdoa dengan mengangkat kedua tangan ketika di akhir khutbah? Itu didoakan keburukan oleh seorang sahabat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika seorang sahabat sholat Jumat menjadi makmum, di saat Nabi, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah meninggal semuanya, lalu si imam mengangkat kedua tangan ketika berdoa di akhir khutbah kedua. Sahabat ini menyatakan qabbahallahu hataini yadayhi, semoga Allah memburukkan kedua tangannya. Karena sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada khutbah Jumat. Yang beliau lakukan hanya berisyarat ke langit dengan telunjuknya. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. dan itu kewajiban sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki, batas-batasnya seperti apa? Batasnya, batasnya ya tidak ada batasnya, pokoknya wajib ya. Ya selama tidak ada uzur. Kecuali kalau ada uzur umpamanya sakit, hujan atau safar ya, ya atau tidak mendengar azan. Karena masjidnya jaraknya terlalu jauh sehingga azan tidak terdengar, maka tidak wajib. Jika imam bacaan tajwidnya kurang baik atau uzur yang lain, apakah boleh tidak sholat di masjid? Tidak boleh, tetap wajib. Jadi kesalahan imam tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak pergi ke masjid. Kalau imam salah, dosanya atas imam. Kalau imam benar, pahala bagi imam juga bagi makmum. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan ini di Sabtu yang akan datang. Hari Ahad besok insya Allah kita ketemu di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.